mata terbayang, di hati terkenang, jiwaku merana derita seorang. Di manakah gerangan tempatmu kini? Ku harapkan dapat berjumpa kembali. Apakah dayaku rindu tak tertahan mencari jejakmu hilang dalam kelam. Tapi walau demikian tiada selalu bimbang bila mencinta tak berkesan. Tapi walau demikian tiada putus harapan, meskipun hati selalu bimbang bila mencinta tak berkesan. Betapa hidupku tiada bahagia, ditinggalkan kasih sanjungan asmara. Jiwaku selalu disiksa derita, hanyut di lautan air mata duka.